Konsultasi Syariah. Hai, di 60 tahun, apakah tetap sholat? Pertanyaan. Jika ada wanita yang mengeluarkan darah di usia 60 tahun atau lebih selama sepekan, apakah dia tidak boleh sholat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada beberapa jenis wanita terkait kondisi reproduksinya yang berhubungan dengan hukum syar'i. 1. Wanita yang belum mengalami haid, yaitu anak perempuan yang belum balig. 2. Wanita produktif, bisa mengalami haid secara normal. 3. Wanita dalam kondisi hamil. 4. Wanita yang tidak bisa haid lagi, yaitu wanita yang mengalami menopause. Kondisi mereka Allah sebutkan di surat At-Talaq, yang artinya, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, atau menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Talaq, ayat 4. Kepentingan kita dari kesimpulan ini, bahwa ada wanita yang tidak lagi mengalami haid karena sudah menopause. Artinya, ada batas maksimal usia di mana tidak lagi disebut wanita yang mengalami haid. Tafsir Al-Qurtubi. Apakah ada batas usia maksimal untuk haid? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Jumhur ulama berpendapat, ada batas usia maksimal untuk haid, sehingga jika ada darah keluar melebihi dari batas usia itu, maka tidak terhitung sebagai darah haid. 2. Tidak ada batas usia maksimal untuk haid. Artinya, selama ada darah yang keluar, maka terhitung haid meskipun sudah melebihi usia menopause. Ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Utsaimin. Syekhul Islam mengatakan, tidak ada batasan usia untuk masa haid wanita. Sehingga andai ada wanita dengan usia di atas 60 atau 70 tahun mengeluarkan darah dengan ciri yang umumnya dari rahim, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa. Keterangan Imam Ibnu Utsaimin, wanita yang keluar darah seperti ciri darah haid, maka terhitung sebagai haid menurut pendapat yang benar. Karena tidak ada batasan maksimal usia haid. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Sementara untuk pendapat jumhur yang menyatakan ada batasan maksimal usia haid, mereka berbeda pendapat berapa batas maksimalnya. Dalam Mawahib Al-Jalil, salah satu kitab Malikiyah dinyatakan, untuk kasus menopause, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia menopause. Ibnu Sya'ban mengatakan 50 tahun. Kata Ibnu Arafah, Imam Al-Baji menyatakan hal yang sama. Alasan mereka adalah pernyataan Umar bin Khattab bahwa wanita di usia 50 tahun adalah ajuz atau nenek. Dan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, sangat jarang ada wanita melebihi usia 50 tahun yang mengalami haid selain wanita Quraisy. Ibnu Syas mengatakan, batasnya 70 tahun. Dalam At-Tawdih disebutkan, menurut Ibnu Rushd, 60 tahun. Mawahib Al-Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil. Sementara itu, menurut ulama Hambali, keberadaan haid di usia menopause kembali kepada kondisi apakah masih memungkinkan untuk mengalami haid ataukah tidak. Masih memungkinkan mengalami haid dan mereka batasi antara 50 sampai 60 tahun, maka darah yang keluar terhitung haid. Jika lebih dari itu, maka darah yang keluar tidak terhitung haid. Ibnu Qudamah mengatakan, jika wanita di atas usia 50 tahun melihat darah dengan ciri sesuai kebiasaan yang pernah dia alami sebelumnya, maka terhitung haid menurut pendapat yang benar. Karena bukti adanya haid terjadi di waktu yang memungkinkan baginya mengalami haid. Dan di usia itu, masih memungkinkan adanya haid, meskipun jarang. Namun jika keluar di atas 60 tahun, dia bisa yakini bahwa itu bukan haid karena tidak ada haid di atas itu. Al-Mughni. Dan insya Allah, inilah pendapat yang lebih mendekati. Karena itu, bagi wanita yang normalnya tidak mungkin mengalami haid, kemudian dia mengeluarkan darah, maka tidak terhitung haid, sehingga dihukumi sebagai wanita suci yang mengalami istihadah. Demikian, Allahu a'lam.